cemburu, aku cemburu melihat kau selalu online dengan dia, teman baikku. Ku tak sanggup menahan perasaan ini. Aku cemburu, cemburu, aku cemburu mendengar kau sering chatting sama dia, sahabatku. Ku tak kuat hadapi kenyataan ini. Aku cemburu. Cemburu merasa kau pasti messengeri dia, kawan dekatku. Ku tak mampu lewati keadaan